Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syederalun, berita pagi edisi hari ini, Rabu 4 September 2019, dibacakan Ilham. Tangis haru sambut jamaah haji kloter 1 Aceh tiba dari Tanah Suci. Putra Aceh wakili Indonesia ke MTQ Internasional. Seekor beruang madu terjerat perangkap babi di Bener Meriah. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Selasa kemarin menjadi hari yang ditunggu-tunggu keluarga jamaah haji kloter 1 Aceh untuk bertemu kembali dengan anggota keluarga mereka yang baru pulang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Tangis haru bercampur bahagia terlihat dari raut wajah para keluarga jamaah. Amatan kemarin sejak pukul 16, keluarga jamaah sudah menunggu di asrama haji Debarkasi Banda Aceh. Bahkan hingga menjelang Isya, mereka tetap setia menunggu untuk bisa bertemu dengan keluarga tercinta yang masih berada di aula utama Jeddah Asrama Haji, menunggu pembagian air zam-zam dan penyerahan paspor. Jamaah belum bisa bertemu langsung dengan keluarganya, mereka hanya dapat bersua sesaat saja untuk melepas rindu di pagar besi yang membatasi aula utama Jeddah dan area lain di asrama haji. Isak tangis penuh haru pun terdengar di kalangan jamaah haji dan keluarga mereka. Jamaah haji kloter 1 kembali ke kampung halamannya masing-masing pada Selasa malam menggunakan bus yang sudah disiapkan panitia daerah. Syederalun, sebanyak 392 jamaah haji yang tergabung dalam kloter 1 Aceh mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Sesaat setelah turun dari tangga pesawat, beberapa jamaah yang tampak haru langsung melakukan sujud syukur di lantai Bandara SIM. Amatan di lokasi, beberapa jamaah berusia lanjut harus dituntun oleh petugas saat turun dari pesawat hingga naik ke bus. Ada juga beberapa jamaah setelah turun dari pesawat langsung harus dibawa ke ambulans. Penyebabnya, kondisi kesehatan mereka mulai menurun. Sebanyak 8 bus dan 5 ambulan yang disediakan untuk menjemput jamaah. Dalam kloter 1 Aceh yang tiba kemarin juga ada ulama karismatik Aceh Tengku Haji Usman Ali atau yang akrab disapa Abu Kutakrung. Kakanwil Kemenak Aceh Dr. Andes HM Daud Pakeh menyampaikan terlambatnya ketibaan jamaah haji Aceh kloter 1 karena terjadi pergeseran waktu keberangkatan di Bandara Internasional Amma Madinah. Jadwal sebelumnya pesawat take off pukul 3.50 waktu Arab Saudi, namun bergeser ke pukul 4.30. Pergeseran itu mungkin akibat padatnya Bandara Internasional Amma Madinah. Meski pesawat Garuda Indonesia yang membawa jamaah sempat delay 1 jam, menurutnya pemulangan jamaah haji kloter 1 Aceh berjalan lancar. Syederalun, Guru Dayah Darul Quran Aceh, Ustadz M. Ikram Abdul Aziz menjadi Duta Indonesia untuk mengikuti Musabakah Tilawatil Quran ke-41 tingkat internasional yang dijadwalkan berlangsung 7 hingga 13 September 2019 di Masjidil Haram Mekah. Putra dari pasangan Insinyur Wardian Yunir Farsah MT dan Insinyur Ervi Dayanti ini akan turun di cabang Hafiz 30 Juz. Ikram merupakan salah satu lulusan terbaik dari Darul Quran Mulia Bogor, Jawa Barat. Saat ini pemuda tersebut mengabdi sebagai guru tahfiz di Dayah Darul Quran Aceh, Gampung Tumbo Baru, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar. Direktur Dayah Darul Quran Aceh, Ustadz Hajarul Akbar Al-Hafiz MA mengatakan, Ustadz Ikram sudah bertolak ke Jakarta melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Ikram mengikuti pembekalan di kantor Kemenak RI, pada hari yang sama langsung bertolak ke Jeddah. Ustadz Hajarul menjelaskan keikutsertaan Guru Dayah Darul Quran ini merupakan undangan dari Menteri Agama dan Wakaf Kerajaan Saudi Arabia di Riyadh kepada Menteri Agama Republik Indonesia terkait dengan pelaksanaan MTQ Internasional di Mekah dan meminta dikirimkan peserta dari Indonesia untuk cabang tahfiz 30 juz. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh dan PKSL Fakultas Hukum Unsyiah melakukan evakuasi satwa liar dilindungi jenis beruang madu di negeri antara kilometer 41 Pinturi Megayo, Bener Meriah. Binatang tersebut ditemukan dalam kondisi terperangkap akibat terkena jeratan babi. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 1 Loksmawe, Kamaruzaman, melalui staf Koirunisa, mengatakan evakuasi beruang madu dilakukan pada Senin kemarin. Binatang yang tergolong dalam satwa dilindungi itu ditemukan dalam kondisi terperangkap. Koirunisa menjelaskan awalnya Babin Kamtibmas di kawasan tersebut melaporkan adanya beruang madu yang terkena jerat babi di area perkebunan masyarakat di negeri antara Pinturi Megayo. Mendapatkan informasi tersebut, BKSDA langsung melakukan evakuasi terhadap beruang madu yang diperkirakan usianya sekitar 5 tahun. Namun beruang madu berjenis kelamin betina ini tidak mengalami luka karena kondisi beruang madu ini dalam keadaan sehat, sehingga BKSDA melepas liarkan lagi binatang itu. Pelepasan dilakukan di sekitar area CRU Das Pesangan. Sederalun, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Aceh Utara meringkus pria berinisial MU, seorang pengedar sabu warga Gampung Tepin Pintu, Samtalira Arun, Aceh Utara. MU ditangkap saat hendak bertransaksi barang haram. Ia menjual sabu kepada polisi yang sedang menyamar. Kasat Narkoba Polres Aceh Utara AKP Ildani Ilyas mengatakan polisi sudah cukup lama mengintai pelaku, terutama karena laporan masyarakat bahwa MU kerap menjual narkoba. Kemudian polisi menyusun rencana penyamaran. Polisi menelpon pelaku untuk membeli sabu dan membuat janji pertemuan. Setelah disepakati, pelaku bersedia bertemu. Akhirnya pelaku MU berhasil ditangkap saat hendak bertransaksi barang haram itu. Hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti sabu yang sudah dipaket dengan plastik bening dan siap edar. Total polisi menyita 9 paket narkotika jenis sabu dengan berat 2,18 gram. Sederalun, hampir 2 bulan kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional belum aktif pasca disegel oleh pengurus partai tersebut. Saat ini kantor yang beralamat di Jalan Tengku Imam Belung Bata Banda Aceh itu tampak tak terawat. Amatan di lokasi pintu gerbang kantor masih tertutup rapat. Selembar spanduk masih terpasang yang bertuliskan kantor DPW PAN Aceh disegel oleh kader PAN Aceh dan pengurus harian DPW PAN Aceh. Di halaman kantor, rumput-rumput yang tumbuh di sela-sela paving block mulai meninggi. Ketua DPW PAN Aceh, T. Hasbullah Hadi, mengatakan kantor akan diaktifkan kembali setelah konflik di internal partai selesai. Penyelesaian persoalan itu masih menunggu arahan DPP. Sebelumnya diberitakan sejumlah pengurus dan kader PAN Aceh menyegel kantor partai sebagai bentuk protes atas keputusan DPP PAN yang mengukuhkan T. Hasbullah Hadi dan Irfan Nusir Rahman sebagai ketua dan sekretaris PAN Aceh yang baru. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 4 September 2019. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.